Apa hukum menggunakan internet rumah jiran? Sebelah rumah tanpa pengetahuan jiran. Orang panggil curi lain. Dia kaedah dia begini. Kalau tuan dia buat password. Orang-orang tua mungkin tidak tahu. Neh, orang guna internet. Internet ni kita nak guna tak payah masuk wayar telekom. Tak, tak payah pakai line. Rumah orang sebelah boleh. Jabat sebelah boleh. Neh, guna wireless. Wireless. Neh. Ha. Jadi kalau hok tuan punya line, dia buat password dah. Tu maknanya dia tak boleh orang guna line dia. Maka kita tak boleh curi password tanpa kebenaran. Tapi kalau tidak buat password, maknanya kemungkinan dia marah, kemungkinan dia tak marah. Jadi kita bila ada kemungkinan gitu, balik pada adab. Adabnya kalau orang tak boleh orang curi line, dia buat password tak? Dia buat ramanya. Jadi kalau dia tak apa pun orang pakai line dia, dia pun tak buat lah. Maka balik pada hukum harus. Faham tak lagi? Kita buka dekat internet wireless kita, cok tengok jujuk dah ada lain. Masuk lain ni boleh. Nah, kerana tidak merugikan. Nampak? Akan pengguna hak asal. Dah. Cuma bila dia tidak izin, atas bukan atas dasar rugi. Atas dasar bila ramah guna lain dia, mungkin jadi slow pelayaran dia. Faham? Soalan seterusnya. Lepas semayang asar dan semayang subuh boleh tak? Kita semayang qada fardu boleh?